Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini bi idznillah wandur illa ya sayyiti binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba' al-mukarumun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin mujadah atau penata acara yang saya taati. Nah, moga-moga pertemuan kita pada siang hari ini, walaupun demikian sama-sama kita maklumi, moga-moga tetap dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap kita dijangkung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa dunya wal akhirah. Hadirin yang saya muliakan. Hidup kalau dijangkung kali Gusti Allah, orang itu pasti selamat. Jadi orang yang senantiasa bersama Allah itu orang yang selamat. Walaupun ujiannya besar, walaupun itu nampaknya sukses atau nampaknya gagal, itu yang penting dijangkung kali Gusti Allah itu. Jadi sukses yang hakiki di dunia itu bukan sukses materi atau sukses jabatan atau sukses dunia, tidak. Dunia itu sukses apabila kita ini disenantiasa bersama Allah, dijangkung terus kali Gusti Allah. Walaupun nampaknya itu nusewu rada merosot, tapi kalau dijangkung Allah ya pasti sukses itu. Ini. Nah, dalam Al-Qur'an orang yang dijangkung bersama Allah itu hanya satu. Kalau kita ngaji ya dijarang oleh Gusti Allah, dilihat saja. Kalau kita naik haji ya dilihat saja oleh Allah. Dinilai gitu aja. Tapi yang satu ini pasti dijangkung. Bersama terus dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ma'as-sabirin. Ini berarti nanti enggak pernah lepas. Jadi ma'as-sabirin ini berarti senantiasa gandeng. Allah tidak melepas orang yang sabar. Ini bahasa saya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan orang yang sabar. Lah orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah mesti hatinya tenang, hadirin wal hadirat. Hatinya senantiasa positif thinking terus. Walaupun dia itu disakiti tapi tetap positif. Positif, tidak pernah merasa negatif. Tapi lek wis diingati Gusti Allah, ya itu tadi kumat wis. Seudone teko mana itu. Tapi selaginya Allah bersama dia mesti baik terus. Husnudzon itu namanya. Walaupun nampaknya itu jatuh, gagal, orang itu tetap positif. Positif terus di hadapan Allah. Kira-kira kita siap apa enggak? Dikala maju siap, dikala mundur harus siap. Dikala meningkat harus siap, dikala jatuh harus siap. Karena dunia ini bukan tempat sukses, kembali sekali lagi. Dunia ini tempat ujian mazra'ah, sawah, ladang. Bukan tempat panen, besok di akhirat. Ini yang paling penting hadirin. Jadi orang yang bersama Allah, ma Allah, bersama Allah, dia senantiasa memandang segala sesuatu itu positif. Sing dipandang ku apik tok. Sehingga dalam umurnya orang yang dijangkung kalian Gusti Allah tidak pernah ngersulo walaupun setitik aja. Sebab malu kalau ngersulo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain malu ya nuduh Gusti Allah itu. Seakan-akan Allah tidak memperhatikan dia. Ini perlu dirubah i'tiqad batin hati kita. Ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Lah orang yang bersama Allah itu dibuang hijabnya. Jadi hati ini ada aling-aling hadirin. Lah aling-aling ini kecil semua, tidak ada yang besar. Maka apabila Allah dihadirkan di dalam jiwanya, aling-aling itu sedetik langsung hancur itu. Apabila didatangkan, dihadirkan Allah. Nah, menghadirkan Allah di dalam jiwa itu, yaitu ngetrapno ilmu bila. Kalau sudah ilmu bila masuk, sakolo hancur kerusakan-kerusakan yang ada di hati. Su'uzon, iri hati, dengki, hasud, menyangka orang negatif, itu hancur saat itu. Bila Allah hadir di dalam hati kita. Bahasa Allah hadir itu enggak ya. Nur sewu. Ini adalah bila, ngetapno bila. Lah kulun jenengan pengamal wahid apa suwe ini hadir. Apakah sudah begitu? Apakah kita sudah husnudzon terus terhadap makhluk? Husnudzon terus terhadap yang lain? Tapi ya itu tadi, kalau terhadap dirinya ndak oleh husnudzon, kudu suudzon terus. Itu husnudzon itu keluar dengan yang lain. Tapi kalau terhadap dirinya, terutama dirinya sendiri, itu ndak boleh husnudzon, kudu nyongko elek terus. Aku sudah haji, itu ndak boleh husnudzon, wah harus suudzon. Jangan-jangan hajiku ki didorong oleh nafsu, harus gitu. Suudzonnya begitu. Jangan-jangan hajiku ku pamrih tok, nah, seperti itu. Tapi kalau dengan orang lain, itu haji, ya orang itu baik hajinya, harus itu. Nah, ingatlah Mbah Yai kalau dawuh, Mbah Yai tidak pernah mengatakan jelek apapun, dia itu selantiasa, oh nggih sae gitu. Nggih sae, terus diarahkan gitu oleh Mbah Yai. Kembali pada diri kita. Jadi orang yang sudah dijangkung oleh Allah, ini otomatis dia itu sing dipandengi ku apik tok. Lalu sing dipandeng apik tok, kejelekan itu hancur semua. Jenengan punya gak seneng ambek wong tuh, sakolo hancur itu karena dipandang bila apik. Iya kabeh sing gawe ngene Gusti Allah. Wong sing gawe gak popo aku kok usil, mestinya begitu ya. Kita terlalu usil ciptanya Allah itu apa? Lah nek wong elek usil, dongakno ae gak usah dicaci maki, perjuangkan. Ingatkan, didiklah itu ndak usah di jangan usil lho Gusti Allah sing gawe kok gak pernah usil kita kok usil ngurusi. Ya. Apa kita lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dan hadirat. Ya, jadi ma Allah sama Allah. Kalau orang itu dihindari kalau Gusti Allah, dihindari nggih, atine iku gak kelebon ilmu bila. Sukses sedikit ini sudah menjadi hijab yang besar. Jadi aling-aling. Aduh, aku sudah sukses. Ikhtiarku sudah mateng. Iki sak joki aku mujahadah. Aku sudah sukses. Awas. Mengandalkan mujahadah sama dengan gak ngandelno Gusti Allah. Hijab aling-aling. Sak joki aku mujahadah. Sak joki aku menangis. Tak tambahi sholat bengi. Uripku enak. Awas. Jangan lupa. Sing enakno kabehku Gusti Allah. Yang menguji itu Allah. Yang membuat kita mujahadah Allah. Yang membuat kita menangis itu Allah. Tuhan kita yang satu-satunya. Ya wahidu ya ahadu. Jangan kau tutupi dengan kelakuan itu. Kita akan nutupi Allah dengan mujahadah kita. Toh. Disangka nopo. Gusti Allah aku ditutupi ambil mujahadah. Aku berjuang. Allah hilang. Subhanallah hadir. Aku sudah lembaran sekian kali. Gusti Allah ketutupan dengan lembaran. Sembahan mari lembaran itu kalau tidak bisa begitu. Kita sholat duha, sholat malam, haji bisa. Terus Gusti Allah kaling-kalingan ketutupan haji nih, rumongso ketok haji nih. ketok solatnya. Yo sembahan itu hajimu itu, yo sembahan itu solatmu itu. Kita menyembah Allah itu harus lepas, harus hilang itu. Hilang, tapi harus tambah tekun. Tapi hati tidak ngandel, tidak memandang itu. Bisa dipahami tak hadirin, hadirat? Ini ingat, ini demi untuk kebaikan kita. Demi untuk kebaikan kita bersama. Jangan tertipu, pokoknya ujuk ketipu sudah. Pokoknya titik, titik, titiknya titik. Gusti Allah, wes, gak ono mana yang sudah titik Allah. Wajah atik ngendelno selain Allah, walaupun sedikit. Jangan hadirin-hadirat. Zolim itu namanya. Wong barang gak ono kok diunggulkan itu hadirin-hadirat. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Kalau ingin dijangkung Gusti Allah, resik ono kabeh iku. Mujadah, tapi yo gak ngendelno mujadah, tetap ngendelno Gusti Allah. Lembaran ojo ditinggal, tapi ojo ngendelno lembaran. Kita hanya ngelakukan perintah makmum bahaya radhiyallahu. Ingat itu, jangan sampai kita mengandalkan itu. Awas jangan sampai tertipu itu. Itu biasanya kalau sudah tertipu itu malah jauh, kata itu apik itu hadirin-hadirat. Nah, makanya kita dengan yang lain, dengan sesama umat Islam, terjadi curiga, saling mencurigai itu ndedono kalau hati kita lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ora peduli itu saya sendiri itu. Maka dari ini ya kita lanjutkan untuk mencapai sabar itu harus dibuang hijab itu. Maka didahulukan oleh Musonef, ya Musonef Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu didahulukan dalam kitab ini. Kaifa yatasawwaru. Kaifa yatasawwaru. Ayah jubahu syai'un wahualladzi azharu kulla syai'. Beliau itu tajam mati nih. Memandang keadaan umat, masyarakat, manusia itu tahu. Akeh sing ahli ibadah, akeh sing ahli tirakat, akeh sing ahli puasa. Tapi dia itu lali gak ngendelno Gusti Allah. Terus diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Akeh sing ngendelno kejadian-kejadian. Banyak orang yang terpengaruh dengan batu yang dijatuhkan oleh Allah milik ponari. Banyak orang terpengaruh dengan yang lain-lain. Beliau tahu itu. Akhirnya dengan ilmu rohaninya, hikmahnya dia mengucapkan itu. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un. Bagaimana Gusti Allah iso kaling-kalingan? Lah bagaimana kamu kok nganti gak eling karo Gusti Allah itu loh? Padahal Gusti Allah itu yang mewujudkan segala sesuatu. Wa huwallazi azhara kullasyai. Dan dialah yang mewujudkan, mendzahirkan kullasyai, segala sesuatu itu mung Gusti Allah. Lah lopo kowe kok lali karo Gusti Allah? Kok kejentok masalah sedikit pekerjaan kok lali ninggalno ibadah, kok lali salat, kok lali mujadah, kok lali lain-lain. Padahal kamu pekerjaan itu ciptaan Allah. Kok kowe kok nganti lali karo Gusti Allah? Kaifa yatasawwaru ayuk jubahu syai'in. Nah bagaimana kamu itu? Gusti Allah iso kaling-kalingan wong Gusti Allah sing nyiptakno itu. Kita kan selalu kejentok itu toh ya hadirin-hadirat. Suatu contoh. Kita punya teman ya kebetulan sama-sama satu perjuangan. Suatu saat teman sampean itu diuji gak enak. Terus jenengan itu memandang gak enak. Ngedoi temen jenengan itu. Itu lek gak enak. Dilengakan kali musonef. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un. Bagaimana Gusti Allah kaling-kalingan. Padahal Gusti Allah sing wujudno yang menciptakan temanmu seperti itu. Kok kamu lali karo Gusti Allah? Mestine kowe mandeng Allah ya orang diuji Gusti Allah begitu. Kalau jelek ya harus saya bantu. Kalau jelek harus saya ingatkan. Kalau jelek akan saya mujadahi. Mestinya gitu para hadirin ya. Kok malah kowe jauhi? Nah ini gimana kamu kok kaling-kalingan? Masalah ngene kok kamu sudah lupa dengan ciptaan Allah? Padahal itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita ini hati kita ini wis bilah tenanan apa mboten niku dites karo Gusti Allah, diuji dhisik. Lek dites karo wong jaba mujadah dikontrasi isih kuat, tapi lek teko dirinya sendiri atau dari keluarga besar dirinya sendiri ini sing enggak kuat ini hadirin-hadirat. Pokoknya pokok jangan suudzon. Pokoknya pokok, Gusti Allah gak kaling-kalingan titik. Apapun yang terjadi, opoi sing ketok, sing nimpa kulo panjenengan langsung hati layu, melayu. Kepada tujuan yang pokok. Fafiru ilallah. Iki Gusti Allah. Cepet dan melayu, ibarat wong jumpritan itu. Bayain nanti dawo. Ibarat wong jumpritan itu kalau sing dadi ku nguber, ngejar. Kalau orang ku gak melayu nang jumpritan, gak gocelan rapet, dia kena itu nanti. Lalu kena malah jadi sekalian itu. Tadi wong main jumpritan itu lagi dibendang cepet-cepet main celok nang jumpritan. Cekel, main celok gitu itu yang bener. Nah kita ibarat hidup itu jumpritan permainan di dunia itu. Lek ono apa sing ganjel melayu nang Gusti Allah, selamat hadirin hadirat. Jenengan diuji melayu nang Allah, ya Allah saya ndak mampu. Kula mboten kiat ya Allah. Jenengan ingkang kuat wis nangis nang Allah. Ojo delok wong liya delengen kula jenengan, madhep nang Allah. Selamat niku hadirin hadirat. Diuji sakit, sudah lari saja kepada Allah. Gak usah delok iki ikut diganggu sapa. Iki ngene iki ndak usah lari saja. Ndang jumpritan aja gak kena penyakit itu sendiri. Ini harus fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dawu. Wa huwallazi adhara kullasyai. Ini dan dialah yang menciptakan, yang mewujudkan segala sesuatu makhluk. Berarti kalau yang menciptakan Allah berarti makhluk itu tidak ada. Berarti makhluk itu barang anyar. Allah yang menciptakan. Barang ciptaan itu berarti akan hancur. Karena dia tidak memiliki kekekalan. Maka wa huwal ladzi azhara kullasyai. Ini seperti dalam penjelasan pengajian yang lalu, kullasyai ini adalah al-kaun. Al-kaun itu artinya sing ono. Apa selain Allah? Itu al-kaun. Al-kaun adalah Allah yang menciptakan. Wa huwal ladzi azhara kullasyai. Kalau al-kaun itu diciptakan oleh Allah, kullasyai itu diciptakan oleh Allah, ini didawukan al-kaunu kulluhu zulmah. Jadi segala sesuatu itu gelap ora ono wis. Lah kalau panjenengan kok malah kaling-kalingan barang sing ora ono niku lho, kan aneh niki. Kaling-kalingan ketutupan barang ciptaan. Ini kan aneh niki hadirin-hadirat. Tapi ya dasar manusia itu zalim. Wis ero Gusti Allah sing nyiptakno opo-opo iku. Al-kaunu diciptakan oleh Allah yang ngono, bareng kula panjenengan dikenalno karo al-kaun, lali karo sing gawe niki. Niki sing zalimnya manusia. Mulane innal insana lazlumun kafar. Jadi manusia itu tempatnya zalim dan kufur. Lambene muni Allah la ilaha illallah, tapi dikenalkan dengan ciptaan. Dikenalkan kancane niku berbuat jelek. Dikenalkan panjenengan itu difitnah karo kancane itu kan ciptaan. Sing gawe Gusti Allah. Lho ngono kok dadi aling-aling mutus perjuangan ini kan aneh itu. Mutus hubungan atau mutus-nutus bilah mutus Gusti Allah. Kan aneh niku. Wong asali panjenengan gak kenal dikenalkan itu. Sing nyambut gawe PHK itu ya makhluk hadirin-hadirat. Enak-enak nyambut gawe akhirnya dikenal lo karo makhluk sing jenenge PHK. Lu bareng di PHK kok mutus terus Gusti Allah itu lho kan aneh. Gusti Allah kok dipak itu, Gusti Allah dingersulani. Padahal itu PHK itu ciptaan Allah. Bareng terus dikenal kok malah jauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa yatasawwaro ayah jubahu syai'un. Kok iso iku nguling-aling jenengan? Nutupi kalau jenengan teng Gusti Allah. Asali ga ono PHK dikenal lo PHK kok lari dari Allah. Kok iso padahal wahualadzi azharo kula syai'. Itu semua Allah yang menciptakan. Aneh kita ini manusia hadirin hadirat. Nyatanya butuh Tuhan. Dikenal lo makhluk, lari ke makhluk. Katanya yang menyelamatkan kita Allah. Bareng diuji, dikenal lo makhluk. Sing jenenge ujian, Gusti Allah ditinggal. Akhirnya Gusti Allah di Nun Sewu. Bahasanya dipurii, wis gak mujadah pisan. Wis gak nang gedung pisan. Apa ini hadir-hadir? Ya, sekali lagi kita koncei hati kita. Dunia hanya dua. Walaupun itu sifatnya imitasi, bukan sungguhan. Dunia ini bukan sungguhan, fana. Guyonan, laibun, permainan. Jadi apa yang ada di dunia itu permainan semua, hadirin. Dunia itu ada dua permainan. Ingat loh, namanya permainan itu berarti duduk goroan. Sifatnya hanya sementara dan bukan itu. Permainan dunia itu ada dua. Kalau enggak gagal mesti sukses. Atau sebaliknya. Lek gak sukses mesti gagal. Jenengan dikenalkan kali Allah makhluk sing jenis sukses. Bareng usahae sukses, lho kok lari karo Gusti Allah kok ngendelno usahae. Wa huwallazi azhara kullasyai, padahal Gusti Allah sing gawe sukses, kok lu pancen lali mengu nang Gusti Allah. Salat lali teng Allah sing eling mung suksese saja. Ini kan hati yang apa hadir-hadir? Ayo dikonceki dikoreksi sejauh-jauhnya. Terus dikenalkan dengan makhluk yang namanya gagal. Ikhtiar-ikhtiar kok gagal. Gagal mutus Gusti Allah. Mutus berjuang, mutus mujadah. Gusti Allah dilalekno. Dia terpengaruh dengan gagalnya. Susah bukan karena Allah, susahnya karena gagal. Gimana wa huwallazi adhara kullasyai? Wong Gusti Allah sing gawe makhluk jenenge gagal, kula njenengan dikenalkan kok kula panjenengan tertutup dengan gagalnya. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un sing disebut penyakit gagal kula wau. Ayo di mana kula njenengan? Ikhtiar kaya-kaya sukses gak ada ujung-ujungnya gagal. Gusti Allah masih di hati kita apa kita usir dengan gagal itu? Kok cik ngani ngoyo Gusti Allah kita kalahkan dengan kegagalan? Atau sebaliknya, di saat kita usaha sukses, Allah kita hilangkan dengan kesuksesan itu. Kita tutup dengan kesuksesan. Padahal sing gawe sukses Gusti Allah. Kok Gusti Allah kulon jenengan hilangkan begitu saja? Kok gak direken begitu saja? Ini penggawane kita toh kadinulah kadirat. Ini saya loh kadirat. Saya ini entah kalau jenengan. Lelek ngono aja arep-arep swarga Gusti Allah ditutupi terus nih kadirin kadirat. Ya gimana kita ini jadi hamba yang jujur? Wong kita ini senantiasa nipu Tuhan terus Allah ditipu. Kalau sukses lari ke sukses, pangerani ya pangeran sukses tadi. Kalau gagal, ya lari nang gagal. Pangerani gagal, takut dengan gagal. Itu berarti nyembah gagal itu. Takut. Berarti nyembah takut itu hadir-hadir. Hanya Allah, gak ono kabeh. Takut gak ada, suka gak ada, gagal ora ono, sukses ora ono. Sing ono mung siji Allah. La ilaha illallah. Itu positif, gak ono makhluk, gak ono kabeh. Sing ono Allah, titik. Tapi bareng dikenal lo karo makhluk jenenge bingung gagal niku bingung niku nguasai kula jenengan sehingga Gusti Allah lali kula lali Gusti Allah sing ketok bingunge tok niku hidup kita bingung terus apa ndak ini hadir-hadir kula jenengan dikai rasa seneng karena rezekine akeh padahal kita sepakat ora ono kabeh sing ono mung Allah titik bareng dikenal lo makhluk jenenge seneng Gusti Allah dihindari. Sing seneng yang menguasai jiwa kita. Awas, zalim menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini saya hadirin hadirat. Jenengan gimana? Apa ya seperti itu? Kalau seperti itu, siap mati gak ketemu Gusti Allah nanti. Siap mati gak diridani kali Allah. Karena hidup kita seperti kutu loncat. Kutu loncat lari ke sana kemari. Iman kita lari ke sana kemari. Ojo terpengaruh. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu. Gusti Allah jok tutupi kadir-kadir. Nah bagaimana kok lonjenan nutupi Gusti Allah dengan segala sesuatu. Gusti Allah panjenan kalahno dengan senang. Kita kalahkan dengan gagal. Kita kalahkan dengan sukses. Kita kalahkan dengan fulus. Kita kalahkan dengan kedudukan. Wahwallazi adharu kulasyai. Padahal dialah Allah yang menciptakan itu semua. Mengapa kita kok sampai seperti itu? Ayo, hadirin wal hadirat. Ini tidak panjang saya nanti ngaji sebentar lagi juga zuhur. Ini tapi saya kira sangat prinsip sekali. Jangan sampai terhijab pegel yang ngono. Pegel ora ono sing ono Gusti Allah. Akhirnya kita dikenalkan dengan penyakit pegel. Mulai teko Banyuwangi atau teko Jember mulai terus ada tamu undangan gara-gara pegel awak diputus. Dengan alasan payah, kita lari daripada kepayahan itu. Tidak ngaji gara-gara itu. Ini sama dengan di Elengno. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syaun. Bagaimana kamu bisa ngaling-ngalingi Allah dengan pegelmu? Padahal pegel itu singgawi Gusti Allah. Gimana hadirin hadirat? Bagaimana kamu iso kaling-kalingan awak kowe tutupi ambek gagalmu, padahal gagal iku sing nguji Gusti Allah kok iku. Jangan takut gagal. Gagal adalah dinamika kehidupan. Jangan takut sukses. Sukses adalah dinamika kehidupan. Karena dunia ada dua permainan. Kalau ndak gagal ya sukses. Kalau ndak selamat ya celaka. Kalau ndak baik ya jelek. Itu dua permainan. Tapi permainan dunia gak jamin. Karena dunia adalah fana, lebur. Dunia adalah mazru'ah, sawah. Sedangkan panennya nanti di akhirat. Nah, kalau kita kebetulan elek, ya hadirin-hadirat. Kalau hati kita ini bosok, hadirin-hadirat. Mujada sa'ini sendiri, so benci karo wong liya, hadirin-hadirat. Cepet melayu, ibarat jumpritan. Langsung berpegangan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yang jelek Gusti, orang lain yang baik. Wali encek dan dirubah karo Gusti Allah. Kalau gak dibalik, pengecut, bahaya kita ini hadirin-hadirat. Bahaya banget. Ini cepet jumpritan itu cepet langsung gocelono sing rapet. Pegang teguh kepada Allah. Elek gak ono, iku gak ono, ini gak ono sing ono Allah. Engkau yang menciptakan. Sajane aku sing elek, matur ngoten teng Allah, akan selamat kita kalau begitu. Nah, kita kadang-kadang pengamal wakidiyah saya wis sak wen-wen ngamal. Sik pancet ae ati kula njenengan ini. Ayo dirubah. Jangan takut. Jangan takut ndak punya teman. Jangan takut dikontras. Jangan takut. Yang penting ayo kembali fafiru ilawah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngojok mung dijadekno logo perjuangan fafiru ilawah, tapi kula sebagai pengamal gak tahu fafiru ilawah. Nah, mestine kalau fafiru ilawah disakiti langsung fafiru ilawah sudah gak ono loro. Iku mung kenal perkenalan Allah, uji dilewatkan si dia. Sudah begitu apa belum? Gagal ora ono. Sukses ora ono itu adalah makhluk. Fahuwa wahuwa ladzi adhara kullu syai'in, iku ciptaan Allah. Segala sesuatu itu ciptaan Allah. Jangan terpengaruh karo ciptaan. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Kita harus sampai membersihkan jiwa sehingga pengaruh-pengaruh itu, ya maaf hadirin, ya Allah tidak kaling-kalingan seperti halnya yang disampaikan. Apa mana sing ngaling-ngalingi adalah kullu syai' atau al-kaun, padahal al-kaun kulluhu zulmah. Kulluhu zulmah itu semua gelap. Gelap di sini artinya ora ono. Apa mungkin Gusti Allah kalingan-kalingan, kaling-kalingan barang sing ora ono? Ya jangan. Suatu saat mungkin di Cangkring Malang ada pengajian dikontrasi, tetap prinsip kabeh gak ono sing ono Allah. Lho kok dikontrasi? Itu adalah al-kaun, keadaan. Itu adalah kula syai' ciptaan Allah. Kok dikenalno al-kaun sing rupa ngono kok panjang berubah keyakinan nang Allah. Kok malah panjang mangkel atau sakit. Wah, ini namanya hati kita belum bersih itu hadirin-hadirat. Kok dikontrasi kok benci, dikontrasi kok mangkel, jangan, enggak boleh mangkel itu. Yang ada Allah titik titik titik. Suatu saat dibalik, dadak malah didukung, ojo bunga dengan dukungan itu. Ya cukup syukur alhamdulillah. Karena dukungan bunga, bunga didukung itu adalah makhluk. Jangan nutup-nutupi Gusti Allah sehingga bareng wis berhasil Allah dihilangkan hadirin-hadirat. Awas sampai mati ini tidak bisa diperbaiki. Ya mati kita jenengan nanti gak eling karo Gusti Allah ini hadirin-hadirat. Karena musuhnya manusia itu makhluk kabeh jadi musuh kalau tidak dielmoni. Karena menjadi hijab. Aling-aling di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita koreksi dengan sedalam-dalamnya posisi kita. Kita koreksi dengan sedelimet-delimete mungkin. Kita sama-sama seperjuangan ya. Sama-sama teman jeleknya rano api. Tapi masih elek. Yo, ojo nganti kaling-kalingan Gusti Allah. Karena jelek itu adalah ciptaan. Dialah Allah Azhar kula syai' yang mewujudkan, yang menciptakan itu. Mulanya masih elek, cari Tuhanmu. Jangan lari dari Allah. Pelacur saja yang sudah jelas swelek ngoten niku. Dia menemukan Tuhannya, diampuni kok sakolo niku hadirat. Nah, kita mengamalkan wakil dia wis diberi lahan seperti itu. Ya sudahlah. Ono masalah apa to njenengan iki, adik-adikku? Ora ono masalah iku sing ono Allah. Jadi lek ono masalah iku kula dikenalkan karo ujian masalah. Ojo lali nang Gusti Allah, kembalikan pada Allah. Nol, pasrah total. Terus akal sebagai khalifatullah, jasad mengupayakan kebaikannya. Tapi hati tidak boleh lari itu. Tidak boleh, ini hidup ini tes-tesan kabeh. Saya dan jenengan podo gak jamine di sing selamat yo gak eruh. Yang jelas saya kali jenengan adalah pelaku-pelaku dunia. Pelaku-pelaku sandiwara Tuhan, karena dunia adalah permainan. Ya harus sungguh-sungguh. Harus tahu dengan sang sutradara. Harus kenal dengan sang pencipta. Cara wayang kudu roh karo dalange. Ojo iso ngawang rumangsa iso ngawang. Dewi tidak iso ngawang karena di ngawang no dalang. Itu namanya tidak kaling-kalingan itu hadirin. Ono sing kalingan jabatannya, ada kaling-kalingan dengan ilmunya, ada kaling-kalingan dengan ujiannya, ono kaling-kalingan dengan musuhnya, padahal musuh itu tidak ada. Yang ada Allah menguji jenengan dengan ujian itu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Ya, mari kita memohon kepada Allah. Muga-muga kula jenengan didono teko aling-aling. Mujadah hati dadi aling-aling lho ya. Sak joki mujadah aku iso ngene oleh lahir, tapi hati harus kosong. Allah, Allah kabeh. Sak joki kula mujadah lembaran Pak Heru lan ngaji ngriki hati kula iso padhang. Heeh, betul. Tapi hati sambung. Itu kabeh wa huwal ladzi azhara kulla syai. Dialah Allah yang menciptakan. Ojo lali Gusti Allah. Itu mung pemberian karunia. Kamu hanya bersyukur alhamdulillah, tapi hati tidak boleh lepas kepada Allah. Ini yang dari Mbah Yairadanhu pesan kepada pengamal wakilnya satu. Titik satunya pokok bilah itu yang pernah saya dengar. Pokoknya pokok bilah maksudnya. Pokoknya Gusti Allah jangan ditinggal di jerone hati. Apapun yang terjadi langsung cepat otomatis. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Fafiru ilallah. Langsung nyekel Gusti Allah. Bahasa nyekel itu langsung kembali pada Allah. Krungu kabar enak langsung nyekel Gusti Allah. Fafiru ilallah maksudnya itu. Krungu berita elek langsung kembali kepada Allah. Jumpritan cekel sing rapet. Pumpung durung diracuni dengan fikuli syaik kalau wau. Kula syaik kalau wau. Kuli syaik. Ya. Jadi pumpung durung langsung kembali kepada Allah. Mendengar berita api langsung kembali kepada Allah. Cekak kagum dengan orang. Waduh Pak Heru begini. Jangan kagum dengan saya. Awas. Ini makhluk, karena dikagumi, sing dikagumi Gusti Allah, titik. Kalau kagum dengan makhluk itu hanya sepintas permainan, kembali pada Allah. Jadi krungu apa langsung kembali kepada Allah. Langsung otomatis. Krungu. Iki ono ngene, langsung kembali pada Allah. Insya Allah selamat. Lek gak balik nang Allah, iki jadi racun. Su'udun, dibawa ke sana kemari. Jadinya menjadi hal-hal yang meracuni dirinya sendiri. Hadirin yang saya muliakan, monggo nyuwun wonten kersanipun Allah. Kita mujadah, muga-muga hati kita dilindungi oleh Allah. Dijangkung kali Gusti Allah. Ya, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti terus, dibimbing langsung kalian Mbah Yairadanhu. Sebab saya khawatir nanti banyak pengamal wakil dia sing mujadah tapi gak dijangkung kali Mbah Yai. Banyak pengamal wakil dia mujadah tapi lali dari Gusti Allah. Ya itu tadi yang dimaksud lali tadi, gak langsung nyekel jumbritan tadi, gak memegang kepada Allah SWT. Jangan seperti ini, terutama saya dan pengaji pendengar sekalian. Ayo kita rubah. Seneng langsung kembali Allah, susah kembali pada Allah. Iku kabeh ciptaan, jangan terpengaruh, jangan menjadi hijab. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un. Ojo nganti dadi ana hijab dumateng Allah. Wa huwal ladzi azhara kulla syai', sebab kabeh niku adalah Allah lah yang menciptakan. Mari hadirin rumangsa ino, rumangsa elek. Rumangsa ino elek yo ojo dadekno hijab hadirin, langsung nang Gusti Allah. Aku siso nangis, aku siso elek, aku siso rumangsa elek. Hati-hati, jangan lupa itu milik Allah. Jangan mung dikenal nodok. Ojo nanti dadi aling-aling. Ya, hadirin, monggo. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillah. Sambil merasa mujadah iki. Ojo tadi hijab nol ya iling Allah kabeh Gusti Allah sing mari. Nambe merasa nol, merasa ndak mampu, merasa ya, merasa ndak ada apa-apa hadir. Allahumma ya wahidu ya ahad.

kita doakan moga-moga Allah memberi yang terbaik nggih. Kula pun sekar semanten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhau adrikni. Faqad dalam tu abata wa rubini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu syaksun alika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah al-fatihah.